dalam mobil ambulan. Aku berbaring dalam mobil ambulan. Pembicaraan tentang biaya pemakaman dan takdirku menjelang. Saat takdirku menjelang, berlarian, sininya berlarian bersaut-sautan tegang. Menuju Tuhan. Akhirnya aku usai juga. Saat berkunjung ke rumah, menengok ke kamar, ke ruang tengah. Kesukaan dan tahlilan dimulai, doa dimulai, terkadang tangis terdengar. Aku pun ikut terseduh sedang. Akhirnya aku usai juga. datang pertama.